كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرامتك علما يا رب العالمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم امين insyaallah kita akan melanjutkan kajian pertemuan ke-10 tafsir al-Aisar insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas ayat 17 sampai 20 dari surat al-Baqarah yang akan dibaca oleh Saputra insyaallah. Ya. Baca ayatnya, terjemahnya, kemudian penjelasan katanya. Ah, semuanya ambil. Yang terhubung sama syarif nanti atau orang akhwat, ini akhwat. Falamma adu asma haulahu dakarallahu bi nurihim wa nurahum fi dhulumatil la yubsirun summum bukmun yang keras suara yang keras yang summum bukmun umyun fahum la yarji'un aw kasayyibin minas sama' fihi dhulumatu wa ra'du wa barqa yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharul maut wallahu muhitum bil kafirin yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza adama 'alaihim qamu baca gimana wa idza adama 'alaihim ya terus walau syaa'a Allah la dhahaba bisam'ihim wa absarihim inna Allaha 'ala kulli syai'in qadir qadir dalnya tipis, jangan tebal. Qadir, ya terus. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan. Mereka tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai kilat gulita, buruh dan kilat, mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau menghadap Nabi, niscaya dia menyiapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terus penjelasan katanya. Penjelasan kata mataluhum berarti sifat dan keadaan mereka. Istawoda yaitu menyalakan api. Summum bukmun umyun artinya mereka tidak mendengar, tidak bisa berkata-kata. soyib artinya hujan, zulumat, az-zulumat berarti kegelapan-kegelapan. Yang dimaksud di sini adalah kegelapan malam, kegelapan mendung, dan kegelapan di saat turunnya hujan. Ar-ra', ar-ra'du artinya suara petir yang terdengar ketika terjadi penumpukan awan dan saat turunnya hujan. As-sawa'iq, as-sawa'iq artinya bentuk jamak atau plural dari kata so'iko, artinya adalah tenaga api yang luar biasa. Ia turun ketika petir menyambar bersama dengan cahaya kilat. Allah Ta'ala menimpakannya kepada siapapun yang dikehendakinya. Hadaratul maut. Hadaratul what? Hadarul. Hadarul maut. Artinya takut mati. Muhib. Muhib artinya yang maha meliputi, yang merengkuh segala sesuatu dari segala penjurunya. Yakadu artinya dekat atau hampir. Yang tahu artinya menangkap dengan cepat. Dan absorohum artinya kata absor bentuk jamak dari kata basor yang artinya mata yang digunakan untuk melihat. Baik, syukur. Tetap di sini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas 4 ayat insyaallah. Kita mulai dari pembahasan tentang kata-kata dalam ayat ini. Ini dari pembahasan misalnya secara nahwu atau sharaf, kemudian secara bahasa dan pembahasan kemudian secara usul fikih dan lain-lainnya sampai kita benar-benar memahami maksud dengan ayat dan memahami syarat-syarat dalam ayat ini sesuai dengan ilmu dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam keilmuan Islam insyaallah. Dimulai dari ayat ke-17 dan ayat ini masih dalam pembahasan tentang sifat-sifat dan karakter-karakter orang munafik. Di sini lihat mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumati la yubsirun. Kita mulai dari mathaluhum ya, dan seterusnya. Dari semua potongan ayat-ayat ini, kalau kita melihat balik misalnya dari awal alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, kemudian disifati orang-orang bertakwa, orang-orang mukmin, dan kemudian setelahnya ayat 6 dan 7 innal ladzina kafaru sawaun alaihim, tidak ada waw di situ. Wa inna enggak langsung innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Tapi di situ ada inna. Inna berarti menguatkan. Nah, setelah dua ayat tentang orang kafir dan itu juga untuk ta'ifah yang makhsusah yaitu golongan yang tertentu, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa minan nasi may yaqulu amanna. Wow. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Kemudian di potongan berikutnya wa minan nasi may yaqulu amanna, kemudian yukhadi'un Allah walladzina amanu dan seterusnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ayat ke-11 kemudian wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Berikutnya ala innahum humul mufsidun. Tadi ada waw kan. Sekarang wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Ada waw lagi. Kemudian ke-14 wa idza laqul ladzina amanu. Ada waw lagi. Dan sekarang tidak ada waw. Mathaluhum kama mathalil ladzi istawqada nar. Ya. Apa di sini isyaratnya? Kalau innal ladzina kafaru sudah jelas ada inna taukid sudah jelas. Kemudian waminan, wow, dalam waminan nasi may yaqulu amanna di permulaan pembicaraan tentang orang munafik, wow ini namanya wow istinaf namanya. Wow istinaf. Jadi yang belajar i'rab dengan kita tafsir As-Sa'di itu sering mendengar wow istinaf, wow istinaf, wow istinaf. Yaitu wow yang menunjukkan renewal atau penerusan kalimat atau penerusan pembahasan. Ya namun tidak seperti pembahasan sebelumnya. Penerusan pembahasan namun tidak seperti pembahasan sebelumnya. Bedakan dengan waw atof atau waw atifah dikenal juga. Kita punya waw atof. Misalnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada berapa waw, ada berapa harf secara nahwi? Ada berapa harf waw di situ? Oke, ada 3 kan? Ada 3 secara nahwu dan secara lugatan juga ada 3 huruf di situ. Wow. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiga huruf waw di sini, ketiga-tiganya ada bagian dalam i'rabnya. Maksudnya dalam pengi'raban itu ada maksudnya. Waw yang pertama wa ma khalaqtu waw di sini waw istinaf. Harf bukan harf. Wa ma khalaqtu al jinna wal insa. Waw di yang kedua waw apa namanya? Waw ataf. Kenapa? Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa disejajarkan dengan ins, itu ataf namanya. Adapun waw yang pertama itu waw yang meneruskan kalam namun dengan tidak dengan topik yang sama atau topik yang blok serupa dengan sebelumnya, enggak. Dan yang ketiga waw yang mana? Hah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Waw dalam ya'budun. Aslinya ya'budunani atau ya'buduni. Oke. Waw di sini adalah waw al-jama', dia sebagai dhamir. Jadi waw yang di ya'budun, waw ini isim. Waw di wa ma khalaqtu, waw ini harf. Al-jinna wal insa, waw di sini harf. Itu berapa kata? Berapa huruf? Sebenarnya satu huruf, waw saja. Waw saja. Dalam satu ayat saja. Jumlahnya tiga, tapi ketiga-tiganya berbeda maksud. Nah, itu makanya kita belajar Al-Quran seperti itu. Itulah tafsir dan itulah cara mengerti Al-Quran. Jadi bukan sesuatu yang ringan mudah kemudian tiba-tiba antum faham begitu saja. Kalau mau lebih detail lagi hal seperti ini juga diperhatikan. Ya. Nah, wa minan nasi may yaqulu amanna billah di ayat 8. Permulaan pembahasan tentang orang-orang munafik. Wow, di sini wow istinaf. Karena pembahasannya ya di, penerusan kalam namun tidak dengan pembahasan yang seperti sebelumnya. Kemudian di ayat ke 11 itu juga wow apa di situ? Wow istinaf. Wow istinaf meneruskan kalam namun tidak dengan pembahasan persis seperti sebelumnya. Ya enggak? Tidak persis sebelum, iya memang dalam satu tema yaitu tentang orang-orang kufar. Namun ada ketidakpersisan dengan ayat-ayat sebelumnya. Nah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslimun. Dua ayat berikutnya, wa idza qila lahum aminu. Wow yang wa idza qila lahum aminu. Wow di sini, wow wa idza wow. Itu wa wa'taf. Itu beda. Jadi waw yang wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, waw yang pertama itu istinaf. Tapi ayat ke 13, waw dalam ayat ke 13 awalnya wa idza qila lahum aminu, waw di sini adalah waw wa'taf. Karena mizan kalamnya sama dengan ayat ke 11. Sama. Dan masih ada waw-waw lain di ayat ke 13 itu. Kemudian ayat ke 14. Waw yang itu juga disebut waw ataf juga. Bukan waw istinaf. Karena kalamnya sebenarnya sama dengan sebelumnya. Wa idza wa idza wa idza qila lahum wa idza qila lahum wa idza laqul ladzi. Ya. Tapi kemudian sekarang matsaluhum kama tsali ladzi istaqada nara. Di sini matsaluhum tidak disebutkan wa matsaluhum. Ya, kalau misalnya ada wa matsaluhum sebenarnya sah-sah aja. Waw yang wa matsaluhum kalau ada wawnya berarti waw istinaf. Tapi di sini enggak disebut. Di sini menunjukkan pembahasan matsaluhum kama tsalil ladzi istaqada nara itu pembahasan baru. Ya, taib, temanya benar tentang orang-orang munafik. Namun di sini menunjukkan tanpa waw di sini menunjukkan apa? Menunjukkan pembahasannya baru yaitu pembahasan independen yang beda dengan sebelumnya bahwa saya pembahasannya tentang permisalan orang-orang munafik. Dan permisalan-permisalan yang Allah Subhanahu wa taala tuturkan itu semuanya berhikmah dan paling dalam. Yang kemudian akan kita pelajari di sini. Insyaallah taala. Jadi mudah-mudahan kita tidak rugi mempelajari 4 ayat ini insyaallah. Karena bagaimanapun Al-Baqarah itu salah satu di antara surat-surat terbaik dalam Al-Qur'an. Dan di antara surat yang paling banyak maknanya Dan tentu saja surat Al-Baqarah berkaitan sekali semuanya dengan apa yang terjadi sekarang. Semua yang bisa diambil ibrah dari surat Al-Baqarah insyaallah. Ya. Jadi sir atau secret atau rahasia-rahasia misalnya dalam 4 ayat ini insyaallah mudah-mudahan akan kita ketahui. Kalau mungkin misalnya antum membaca terjemahannya pun begitu saja, antum belum mungkin kita tidak begitu memahaminya dengan lebih baik. Ya. 4 ayat ini syuf, kalau misal kita kaji satu ayat aja itu mungkin satu kajian sampai jam 10:30 bisa. Dari segi i'rabnya, dari segi dalalahnya, dari segi ini dan dari segi itu. Tapi di sini kita lebih meringkas lagi ya. Nah, baik. Kita mulai dari masaluhum. Kalau masaluhum di sini dikatakan masaluhum sifat dan keadaan mereka. Masal itu bisa juga disebut sifat dalam Arabik. Ya. Sifat dalam Arabik itu masal, bisa juga. Dan keadaan. Footnote nomor 78, firman Allah Ta'ala masaluhum, perumpamaan mereka. Pada ayat ini terdapat dua perumpamaan. Pertama, sifat atau karakter api. Pada ayat 17, istauqada nara. Ya. Kemudian dan kedua bersifat air, karakter air. Pada ayat 19, al-kasayyibin, hujan. Api dan hujan yang dua-duanya saling bertentangan. Oke. Kedua perumpamaan ini berfungsi sebagai penjelasan dan resume. Kenapa resume di sini? Ini salah di sini. Resume itu fi'il ya. Kalau resume itu isim. Artinya apa resume itu? Pengulangan ya. Hah? Apa? Ringkasan. Enggak, di sini bukan ringkasan. Dia berfungsi sebagai takrir kalau misalnya di tafsir Al-Jazairi aslinya. Takrir yaitu statement, penetapan. Jadi bersifat berfungsi. Jadi kedua perumpamaan ini berfungsi sebagai penjelasan keadaan mereka dan penetapan bahwasanya mereka seperti itu. Di dalam kalimat-kalimat ayat ini, karena itu kalimat masaluhum tidak diatofkan. Kalimat masaluhum tidak diatofkan karena sudah ada korelasi secara berkesinambungan antara kalimat ini dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Tapi tetap pembahasan ini pembahasan yang independen, yaitu tentang apa? Permisalan. Korelasi tetap tentang orang-orang munafik. Tetap korelasinya terhadap orang-orang munafik. Ya. Dan apakah di ayat-ayat ini ada keterkaitan dengan sebelumnya? Tentu ada. Tentu ada. Kesemua ayat-ayat tentang sifat munafikin itu dipaket. Kalau misalnya kita pelajari sekaligus. Ya. Tidak secara parsial, tapi tidak masalah jika kita secara parsial karena kita pada saat ini lebih konsentrasi pada permisalahan Allah terhadap mereka. Ya. Masaluhum berarti wasfuhum atau sifatuhum. Hum di sini kembali ke mana? Orang munafik. Kamatsalil ladzi istauqada nara. Kaf di sini ada dua tafsiran kaf di sini. Dia bisa di i'rabnya, dalam i'rab bisa disebut isim ya. Bisa disebut isim yang bermakna apa? Bermakna misal atau masal. Jadi artinya masaluhum masalu masalil ladzi istauqada nara. Itu kalau misalnya kita menganggap kaf di sini sebagai isim dan dia sebagai mudhaf. Masal mudhaf ilaih. Itu kalau kita menganggap kaf sebagai isim. Namun ada i'rab lain. Bahwasanya kaf di sini adalah kaf harf, harfu tasbih. Dan dua-duanya sahih bagaimanapun, intinya dua-duanya adalah memisalkan. Makanya diterjemahkan di sini simpel, perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Kalau misalnya kita mengikuti secara harfiah, masaluhum kamatsalil ladzi istauqada, artinya permisalan mereka adalah seperti permisalan orang yang ini. Diterjemahkan simpel di sini, perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Namun tetap feelingnya ketika antum membaca masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara itu berbeda dengan ketika antum sekadar membaca perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Beda. Masaluhum kamatsalil ladzi itu di situ ada berapa pengulangan di situ? Ada masal kaf, kaf itu untuk tasbih juga, dan ada masal juga. Ada banyak. Oke. Masaluhum kamasalil ladzi. Masal alladzi. Alladzi artinya yang. Oke. Istauqada atau seperti orang yang istauqada. Istauqada artinya di sini menyalakan api. Sudah pernah mungkin Anda katakan bahwasanya ketika fi'il sulasi mujarrad ditambah dengan tiga huruf, maka dia bisa bermakna dua hal. Imma dia bermakna meminta, imma dia bermakna melakukannya. Mungkin sebagian belum ngerti. Kita punya ada waqada yaqidu. Kita punya istauqada yastaghfiru. Atau contoh yang lebih umum misalnya, kita punya ghafaro yaghfiru. Kita punya ghafaro yaghfiru artinya mengampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, yaghfiru. Mengampuni. Itu fi'il tsulatsi mujarrad, yaitu masih dalam ketetapan aslinya 3 huruf asal. Tapi ketika ditambah dengan 3 huruf lagi yaitu alif, sin dan ta, maka maknanya berbeda. Menjadi fi'lul 'abd. Kalau ghafaro yaghfiru itu fi'lullah, perbuatan Allah dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi istaghfaru yastaghfiru itu perbuatan hamba, artinya meminta. Makanya dengan tambahan ist di sini ista. Istaqoma, istaghatha, ista'ana, istanara, istadua. Itu semua artinya meminta. Meminta apa ya? Meminta ya dengan fi'ilnya. Misalnya istanara meminta nar, meminta api, meminta. Oke. Okay. Ya istighatsah meminta pertolongan, istighatsah. Ya itu ista. Oke. Okay? Nah, itu satu makna. Makna kedua, bahwasanya tambahan ista itu sama dengan makna ketika dia masih menjadi fi'il tsulatsi mujarrad bi harfin wahidin, yaitu fi'il tsulatsi mujarrad yang ditambah dengan satu harf. Seperti dalam wazan af'ala yuf'ilu. Ajma'a yujmi'u. Kalau misalnya kita pertama dengar istajma'a yastajmi'u, artinya la ajma'a yujmi'u. Sepakat artinya istajma'a, artinya ajma'a. Contoh lain istadroka, artinya adroka. Contoh lain apa lagi? Ya yang lain-lain. Karena gak bisa mencari contoh sekarang juga. Bukan kamus. Gak bisa searching sekarang di otak. Oke, itu udah tadi contoh-contohnya. Nah sekarang istauqada. Apa arti wakud? Apa arti wakud? Allati wakuduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Wakud artinya bahan bakar. Artinya di sini wakud bahan bakar. Yaitu api lah intinya. Sekarang tadi dengan kaidah sharaf dan juga ya kaidah sharaf dan lughah tadi yang tadi Anda berikan, kita berikan istauqada bermakna bisa dua. Imma dia di sini mengatakan istauqada, imma dia talabul wakud, meminta api, satu, atau dialah yang menyalakan api. Ada dua makna istauqada di sini, oke? Okay? Dua makna. Dan dua makna ini mu'tabar di kalangan mufassirin. Istauqada bima'na talabul waqud, bisa juga bima'na iqad, yaitu menyalakan api. Jadi ketika misalnya seseorang seperti kemarin yang di Taudih Al-Kam kita belajar usul fikih, kita tahu istadalla apa artinya? Meminta dalil, ya kan? Nah, seperti istauqada meminta api. Tapi bisa juga istadalla bima'na adalla. Istadalla bima'na adalla, yaitu istadalla artinya memberi dalil. Nah, di sini istauqada bisa bermakna ya istauqada meminta api, bisa juga bermakna auqada yaitu membuat api. Makanya di sini menyalakan api. Ya, ini salah satu tafsiran. Jadi ada dua tafsiran terhadap istauqada aja, dua tafsiran. Dan dua tafsiran tersebut ya sesuai dengan kaidah ilmiah. sesuai dengan kaidah ilmiah yang tadi kita sebutkan. Alladzi istauqada nara, seperti orang yang menyalakan api atau orang yang meminta nyalanya api. Falamma adha'at ma haulahu, maka ketika, falamma artinya ketika, adha'at menyinari. Nah, adha'at di sini ada ta'niyah. Sekarang menyinari itu adalah verb, kata kerja, dan kata kerja membutuhkan subjek, pelaku. Nah, sekarang siapakah pelaku idha'ah di sini? Siapakah pelaku pemberian cahaya di sini? Siapakah pelaku adha'ah artinya menyinari? Siapakah pelaku penyinaran ini? Antum pilih, mereka, masal atau nar? Nar. Nar, jawabannya nar. Kenapa? Tahu dari mana? Nar. Di sini enggak ada muannas. Sementara adha'at berarti kan artinya perempuan. Enggak ada di sini muannas, yang mana muannas? Apa ada yang kelihatan muannas? Yang mana muannas? Nar itu muannas. Nar dalam bahasa Arab itu muannas. Gendernya ya perempuan kok Indonesianya. Muannas. Baik. Ya, nar. Makanya di salah satu naron hamiyah. Pakai tak hamiyat, hamiyatan. Hamiyah. Ya kan? Baik, itu berarti muannas. Jadi yang menyinari ini kan nar di situ. Cahaya ya. Nar di situ cahaya, cahaya. Hanya saja di sini diterjemahkan yang pertama menyalakan api, kemudian Allah hilangkan cahaya. Ya, sama aja api dan cahaya maksudnya sini. Sama seperti orang yang menyalakan api dan Allah hilangkan api tersebut yang menyinari mereka, boleh. Atau orang yang menyalakan cahaya dan Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka, boleh. Falamma adha'at ma haulahu, dan ketika api tersebut menyinari mereka. Menyinari atau menerangi sekelilingnya. Ma haulahu. Ma isim mausul lagi. Haulahu sekitarnya. Zahaballahu binurihim. Zahaballahu binurihim. Zahab artinya apa? Pergi. Allah di sini subjek bukan? Apakah antum memahami Allah pergi dengan nur mereka? Gimana antum? Allah pergi dengan nur mereka di sini, antum di sini terjemahkan Allah hilangkan cahaya mereka. Oke. Okay. Gimana? Gimana kok bisa diterjemahin seperti itu? Kok misalnya pergi, zahaba kan artinya pergi. Dan di sini zahaballahu, di sini jelas Allah marfu fa'il, pelaku. Ya kan? Dari perbuatan zahaba. Berarti kalau diterjemahkan secara harfiah, dan ketika nar itu menyinari sekitarnya, maka Allah pergi dengan cahaya mereka. Gimana? Itu terjemah harfiah. Dan itu terjemah yang salah. Justru. Padahal itu yang zahir di sini kan. Nah, sekarang zahaballahu bi ba, di sini ba apa ini? Ya ini ba jar majrur ya sahih, tayyib. Tapi di sini syaratnya apa? Ba di sini sebagai apa fungsinya dia? Sebagai iwad untuk fi'il zahaba. Iwad terhadap alif dalam fi'il zahaba yang seharusnya adzhaballahu nurahum. Kalau misalnya itu pernah belajar sorof, makanya belajar sorof. Adzhaballahu nurahum. Nurahum. Ba di sini menggantikan posisi, menggantikan a hamzah dalam fi'il adzhaba yang kemudian menjadi zahaba pada keasliannya zahaba. Kemudian menjadi fi'il thulatsi mutsulatsi mazid, thulatsi mazid. Thulatsi mazid di tengah satu huruf adzhaba, tapi a di sini kan kalau misalnya adzhaba artinya pergi. Tapi adzhaba artinya apa? Memergikan. Misalnya Anda berkata dzahaba Saputra. Pergi. Udah enggak memerlukan transitif. Dia apa namanya? Intransitif, enggak memerlukan objek. Iya enggak? Ya namanya pergi enggak memerlukan objek. Tapi yang memerlukan objek apa? Memergikan. Nah itu. Memergikan dalam artian menghilangkan, membawa dan sebagainya. Nah itu memerlukan objek. Di sini dzahaba Allah binurihim diterjemahkan menghilangkan cahaya. Cahaya di sini sebagai objek. Nah, kemudian apakah kita yang tidak tahu apa-apa menyalahkan terjemahan? Ya enggak mungkin, terjemahan di sini yang benar. Terjemahannya benar, alhamdulillah. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kita memahami bahwa seba di sini sebagai iwat atau iwat ini artinya pengganti. Pengganti untuk hamzah yang ada pada adhaba aslinya kemudian kembali kepada keasliannya yaitu zahaba, maka jadilah zahaballahu binurihim. Jadi bukan maksud kemarin gambaran antum, gambaran misalnya orang yang mungkin belum pernah mendengar Allah subhanahu wa ta'ala pergi dengan cahaya mereka kemudian ditakwilkan dan wallahu a'lam bishawab seterusnya apa ya. Tapi ketika misalnya katakan adhaba saputra laptop, my laptop, adhaba saputra kolami misalnya, dia memergikan pulpen saya, berarti mima arti menghilangkan, mima arti membawa pergi dan sebagainya. Ya, zahaballahu binurihim, dengan cahaya mereka, atau memberikan atau menghilangkan cahaya yang menyinari mereka. Watarokahum fi zulumatil la yubsirun. Watarokahum fi zulumatil la yubsirun. Wow, di sini wow apa? Ataf atau istinaf? Ataf, ahsantum. Ataf, kenapa? Ataf terhadap apa? Terhadap fi'il zahaballahu binurihim. Jadi sini ada dua yang Allah subhanahu wa ta'ala aku perbuat. Pertama, zahaballahu binurihim. Yang kedua, tarokahum fi zulumat. Itu yang kedua. Jadi Allah meninggalkan mereka dalam kegelapan. Setelah Allah menghilangkan cahaya itu, ditinggalkan. Maksudnya biarkan mereka dalam kegelapan, kebingungan. Ya. La yubsirun, mereka tidak melihat. Oke, sekarang antum perhatikan beberapa yang ana sebutkan di sini. Pertama, hum allazi istauqada haulahu binurihim tarakahum la yubsirun. Hum alladhi istawqada hawlahu nurihim tarakahum yubsirun. Semua dari itu ada domirnya, ada pronoun, kata ganti. Pikirkan. Masaluhum ada enggak pronoun? Hum. Alladhi mengisyaratkan pronoun mungkin enggak? Iya enggak? Ada isyaratnya. Kemudian istauqada, ada dhamir mustatir. Huwa takdirnya. Kemudian haulahu, ada dhamir di sini. Dhamir jar bil idhafah. Kemudian ada nurihim. Him. Dhamir jar bil idhafah. Kemudian tarakahum. Hum di sini. Dhamir nasab muttasil. Kemudian yubsirun. Ada domir enggak? Domir rafa' muttasil bil fi'il al-mudhari. Ya, itu semua dipelajari dari sorof, makanya belajar sorof. Insyaallah rekamannya ada ya, antum dengerin sorof ya, kemudian ikuti. Insyaallah itu bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat. Oke. Sekarang gini. Cuk, lihat. Kita punya masaluhum, ya kan? Mereka. Siapa mereka maksudnya? Taib, orang kafir. Nah. Kemudian kita punya alladzi. Baik. Alladzi nanti dulu. Istauqada. Berapa mereka atau dia laki-laki? Dia laki-laki. Makanya perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Berapa orang? Satu orang, tapi kok mereka. Nah. Kemudian falamma adhahat ma haulahu, sekitarnya. Sekitar siapa nih? Haulahu hu di sini kembali siapa? Bukan istauqada. Ka'alladhi. Ka'alladhi, yang orang yang. Tapi kemudian kembali zahaballahu binurihim. Kok him? Hah? Kan berarti lebih dari satu. Kok balik ke him? Kemudian wa tarakahum. Kok kahum? Fi zulumatin Nanti zulumat ada pembahasannya. La yubsirun waw. Mereka. Ada berapa mereka di sini? Ada 4. Dan ada berapa dia di sini? Ada 3. Masaluhum mereka, nurihim mereka, tarukahum mereka, la yubsirun mereka. Yang mengindikasikan satu orang alladzi istauqada dan haulahu. Gimana jawabannya? Gak mungkin kita bilang ini ayat gak konsisten. Ya gak mungkin kita bilang gitu. Berarti ada sir di dalamnya, ada rahasia di dalamnya. Ya kan? Sekarang kita fahami alladzi di sini apa? Dalam nahwu apa dia? Sebagai al-isim al-mausul, yaitu menyambungkan. Ibaratnya kalau misalnya di English itu seperti that atau who untuk yang berakal, that untuk yang berakal atau yang tidak berakal, which untuk yang tidak berakal, ya kan? Bisa juga untuk yang berakal juga. Misalnya he is the one who makes me fall in love misalnya. Nah, terjemahkan sendiri. Nah, who di sini alladzi, he is the one, satu orang, oke? Okay? Sekarang misalnya they are the ones who make me feel sad. Sad. Mereka adalah orang-orang, the ones, orang-orang who, masih tetap who. Mulai menerang enggak di sini? Alladzi, meskipun mengisyaratkan satu, ya alladzi bukan alladzina, bukan alladzani. Alladzi itu kan satu, laki-laki, ya kan? Alladzani dua, laki-laki. Alladzina lebih dari dua, laki-laki. Tapi di sini alladzani dan alladzina tidak dipakai. Tapi alladzi saja. Nah, al-isim al-mausul, okay, itu berfaedah apa dalam usul fikih? Umum. Itu salah satu perkakas umum dalam usul fikih. Alladzi. Ya, alladzina juga. Tapi alladzi, ya umum tetap. Nah, ketika dia bermakna umum, maka dia bisa mencakup satu, dua, atau tiga. Iya. Oke, okay. Bisa mewakili satu, bisa memang lafalnya satu tapi mewakili sejenisnya umum. Perumpamaan mereka adalah seperti macam orang yang menyalakan api. Nah, sekarang ada istauqada dan haulahu setelahnya. Kenapa pakai istauqada? Karena mengikuti alladzi di sini. Karena enggak mungkin kalam akan menjadi rusak ketika mengatakan alladzi istauqadu. Enggak, rusak kalamnya dalam Arabik. Atau alladzi istauqada, dua orang, padahal sebenarnya alladzi. Begitu juga bisa misalnya kita katakan alladzina istauqada. Loh. Rusak. Berarti nazamnya istauqada di sini untuk satu orang laki-laki. Kenapa? Karena menyesuaikan dengan isim mausul di sebelumnya. Istauqada ini silatul mausul namanya. Alladzi istauqada nara. Kalau ma'dhat ma haulahu, hu di sini kembali mana? Ke alladzi tadi yang kita bilang. Jadi antum bikin selembar paper yang besar, kemudian tulis ayat ini, antum petakan sendiri itu. Ya kalau antum rajin, ya kalau antum memang pengen, kalau enggak pengen enggak apa-apa. Mustahab kok, enggak wajib, enggak wajib. Supaya antum benar-benar mentadaburi dan kerasa feelingnya terhadap Al-Quran ketika antum mentadaburi seperti ini. Ya. Nah, istauqada kita tahu, haulahu sudah tahu. Berarti kuncinya apa jawabannya? Bahwasanya dhamir dalam istauqada dan haulahu itu kembali ke isim mausul. Taib, dhamir yang nurihim atau ya masaluhum nurihim. Atau di sini nurihim. Tapi masalahum tinggalin dulu. Nurihim tarokahum yubsirun. Kembali kemana? Ke dalam, tetap kalimat ini. Kembali kemana? Gimana? Kembali kemana? Coba di sini masalahum ya. Oke, masalahum dulu. Hum dalam masalahum kembali kemana? Ya munafik dari mana? Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Itu kembali ke dalam itu. Kembali ke dalam man yaqulu amanna billah. Perhatikan sini, man yaqulu amanna billah. Man ya apa ada sesuatu yang mirip dengan ini? Man yaqulu? Yaqulu berapa orang? Yaqulu atau yaquluna? Satu kan yaqulu, ya. Tapi apa yang dia bilang? Amanna billah. Apa artinya? Kami beriman. Jamak bukan? Jamak. Nah, jadi kembali ke mereka. Oke. Okay? Nah, itu masalah mudah sekarang. Sekarang binu rihim, kemudian tarokahum, terus kemudian yubsirun. Kembali ke mana? Ke isim mausul alladhi. Antum fahami di sini alladhi isim mausul secara zahir satu bukan? Tapi secara makna lebih dari satu. Secara makna jenis dari itu. Sehingga domir atau pronoun atau kata ganti dalam istauqada dan haulahu itu kembali ke alladhi dari segi lafal. Adapun nurihim, tarukahum dan yubsirun kembali ke alladhi dari segi makna. Paham enggak di sini? Atau terlalu ribet? Ya ribet enggak apa-apa, karena inilah yang disebut sebagai insyaallah tafsir. Jadi istauqada dan haulahu kembali ke isim mausul alladhi dari segi lafal, karena alladhi secara lafal dia menunjukkan satu. Makanya istauqada dan haulahu itu mencocokkan kepada ini dari segi lafal. Tapi nurihim, him, taraka, hum dan yubsirun itu kembali ke alladhi juga tapi dari segi makna. Karena makna alladhi di sini adalah orang-orang yang. Sehingga kalau antum terjemahkan perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api, itu enggak salah itu. Enggak salah. Kenapa? Karena makna dari alladhi di sini mengandung makna jamak. Walaupun secara zahir dia lafal untuk mufrad, single, satu, singular. Masih belum tertata pikirannya mungkin, tapi ya minimal antum murojaah, mang murojaah lagi nanti teringat lagi insyaallah. Satu ayat ini aja. Satu ayat ini untuk satu minggu. Untuk satu minggu. Antum belajar satu ayat ini. Ya sabar. Banyak kita harus banyak sabar dalam menuntut ilmu. Oke. Okay. Nah, kemudian itu baru satu penafsiran. Penafsiran kedua, oke. Okay. Alladhi itu oke, okay, single. Istauqada single. Naro ini enggak ada ibrah, naro bukan nar di sini ibrahnya. Sekarang istauqada artinya apa tadi? Ima dua, yang meminta api atau yang menyalakan api. Nah, sekarang yang mustauqid yaitu orang yang menyalakan api adalah pemimpinnya. Maka ibarat di sini dimaksudkan ini tafsiran kedua. Permisalan mereka ada seperti ya orang munafik, yaitu pemimpin munafik yang menyalakan api atau meminta api, menyalakan api. Falamma, maka ketika api tersebut menyinari sekitarnya. Siapa sekitarnya maksud? Ya konco-konconya, anak buahnya. Ya ngerti gak? Seperti pemimpin munafik, satu orang menyalakan api, maksudnya menyalakan api di sini, ya memberi kesejahteraan dan sebagainya. Kemudian falamma adha'at, ketika nyala itu, ma haulahu. Adha'at ma haulahu. Ma haulahu, ma di sini isim mausul bukan? Isim mausul umum, baik kan? Dan ma di sini isim mausul umum dan dia posisinya dalam i'rab sebagai maf'ul bih, yaitu objek. Maka ketika api itu menerangi apa yang di sekitarnya, menerangi apapun yang di sekitar, berarti objeknya apa? Sekitarnya, yaitu anak buahnya. Ketika mensejahterakan anak buahnya dengan penerangan itu, zahaballahu binurih, Allah mencabut, Allah menghilangkan itu. Paham gak di sini? Mulai ini kepikirannya. Yang tafsiran kedua ini, bahwasanya tafsiran kedua ini beda dengan yang pertama. Tafsiran kedua itu enggak memaknai alladzi itu sebagai jamak secara makna, enggak. tapi sebagai lafalnya mufrad, maknanya mufrad, yaitu untuk siapa? Pemimpinnya. Ya. Dan yang paling berkuasanya. Dan keduanya tafsirannya tersebut bisa dan bagus. Jadi antum dalam memahami ayat ini ada dua tafsir seperti ini. Setelah antum menghafal seperti ini, luar biasa antum bisa menafsirkan hal dan bisa mencerminkannya di realita dengan benar. Dua-duanya benar gak? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Ya. Jadi ma haulahu sekitarnya, hu di sini kembali ke pemimpin itu, yang di sekitar pemimpin itu, yaitu rakyatnya atau orang-orang munafik bawahannya. Maka Allah mencabut atau menghilangkan nur mereka dan juga membiarkan mereka dalam kegelapan dan mereka tidak melihat. Zulumat jamak dari zulm. Disebut bentuk jamak di sini mencakup berbagai hal. Ya, karena apa? Saking gelapnya. Jadi di sini ada seperti kegelapan-kegelapan. Berarti benar-benar gelap. Kenapa begitu? Karena begini. Kenapa begitu? Karena pertamanya mereka diberi cahaya. Kemudian dihilangkan cahaya itu. Kemudian apa terjadi? Gelap. Sekarang, mana yang lebih terasa gelap? Kegelapan setelah hilangnya cahaya atau kegelapan yang sebelum lama hilang cahaya? Setelah hilang cahaya tepat kegelap sekali. Ya enggak? Nah, itu maksudnya. Makanya zulumat disebut fi zulumat. Kemudian disebut dalamnya fi, artinya apa? Inside, di dalam. Soal benar-benar terpenjara di dalam zulumat tersebut. Coba kita lihat di sini. Masing-masing huruf ada konsekuensi dan korelasinya. Nah, itu baru satu ayat. Oleh karena itu orang yang meremehkan tafsir Al-Qur'an itu ya mereka, ya karena mereka enggak tahu. Karena mereka enggak tahu. Baik muslim apalagi kafirnya. Ya. Baik, kemudian summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun. Apa arti sum di sini? Pakai sot bukan pakai sin. Kalau baca summun itu antum tahrif makna jadinya. Artinya summun di sini racun kok sebagai sin. Summun bukmun su. Summun bukmun amyun. Summun itu sifat tuli. Bukmun bisu. Umyun buta. Ya. Tiga sifat itu aja. Orang kalau udah punya tiga sifat itu ya udah lengkap udah kekurangannya. Iya, enggak bisa apa-apa. Tuli, bisu dan buta udah enggak bisa apa-apa. Enggak bisa dengar, enggak bisa ngomong dan enggak bisa melihat. Udah, kenikmatan apa lagi coba? Dia masih untung masih punya kolb. Nah, ini sementara ini kolbnya sakit tuh lebih parah lagi. Nah, sekarang summun bukmun umyun. Terus dikatakan di sini terjemahan gimana? Mereka tuli, bisu dan buta. Dari mana lafal mereka ini? Lihat terjemahannya di sini, mereka tuli, bisu dan buta. Dari mana lafal mereka? Apakah di ayat ada mereka hum summun bukmun umyun? Enggak ada kan? Enggak ada. Nah, inilah disebut dalam nahwu mubtada mahdzuf. Mubtada yang dihapus, yang baru tadi pagi kita pelajari. Mubtada dan khobar. Berarti summun bukmun umyun itu khobar. Mubtadanya mana? Dihapus, hum terhapus. Dalam Arab itu biasa. Ya, dalam bahasa Arab itu adalah sesuatu yang lazim dan biasa. Nanti mereka itu adalah tuli, bisu dan buta. Fahum la yarji'un. Fa di sini harf atau isim? Harf. Harf ataf atau harf apa? Dia adalah harf ataf, ataf tetapi bermakna as-sababiyah. Sebab. Sekarang yang menjadi penyebab itu apa? Summun bukmun umyun atau penyebabnya layar jauh? Mana yang antum? Gimana menafsirkannya? Kalau penyebabnya sumun bukmun umyun, maka ketika mereka tuli, bisu dan buta, mereka tidak akan kembali. Tapi kalau misalnya kekuatan penyebabnya layar jo'un, mereka tidak akan kembali, makanya tuli, bisu dan buta. Tapi benar, tafsir yang benar adalah sumun bukmun umyun adalah penyebab mereka tidak kembali ke jalan yang benar. Oke. Nah sekarang sumun itu kekurangan fisik bukan? Zahirnya ya. Bukmun juga, umyun juga. Tetapi apakah yang dimaksud dari sumun bukmun umyun ini adalah penyakit hissi atau fisik? Bukan, tetapi penyakit ma'nawi, yang itu lebih buruk daripada penyakit penyakit fisik. Sumun bukmun umyun fahum la yarji'un. Artinya apa di sini? Sumun bukmun umyun, mereka tidak mendengar, tidak bisa berkata-kata atau bisu, dan tidak melihat. Maksudnya tidak mendengar kebaikan. Tapi apakah mereka punya pendengaran? Punya. Apakah mereka mendengarkan Al-Quran? Mendengarkan. Namun pendengaran mereka terhadap Al-Quran tidak bermanfaat. Kemudian bukmun, tidak bisa berkata-kata. Ya itu bisu. Bisu tentang apa? Bisu tentang kebenaran. Bukan bisu bagi ucapan. Tapi dia, mereka bisa berkata, melafalkan sesuatu bisa. Tapi untuk melafalkan kebenaran mereka tidak bisa. Kemudian umyun, dan mereka tidak melihat. Nah mereka tidak melihat dari apa? Dari kebenaran, tidak melihat kebenaran. Tapi sejatinya pandangan mereka apa? Ada, ada. Dan mereka disifati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penghuni neraka dan juga lebih buruk dari hewan-hewan ternak. Di sini nih, di dalam ayat surat Al-A'raf, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Dan kami telah menjadikan isi jahannam itu banyak dari jin dan manusia. Ya, jin terbuat dari api, masuk ke dalam neraka jahanam. Apakah kemudian sakit? Ya sakit. Ya, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Satu. Mereka mempunyai qulub. Apa arti qulub? Hati itu dalam bahasa Indonesia, tapi hati itu kabit aslinya. Jantung. Jantoeng, jantung. Jantung sama tunjang bedanya apa? Tunjang itu apa? Saya jadi ingat orang Padang jadi. Jantung-jantung. Bukan, kalau hati-hati itu take care artinya. Hati-hati. Jadi selain kolob itu jantung. Kenapa? Karena dia yang berbolak-balik dan yang beroperasi itu jantung. Kalau kabit itu beda lagi. Kabit itu hati itu baru, kabit. Makanya dalam English itu jantung itu apa? Heart. Nah sekarang hati apa dalam bahasa Inggris? Hah? Liver. Liverpool. Berarti sungai hati. Apa? Apa? Kolam hati. Masya Allah. Puitis banget itu nama kota itu. Nah itu ya, jadi Indonesia itu syad sendiri dia. Beda sendiri. Ya tapi bagaimanapun menjadi hakikat urfiah. Ya kalau misalnya seseorang mengatakan, misalnya mengatakan hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti livernya berarti. Tapi ini hakikat urfiah. Ya udah jadi ini, enggak usah disalahin. Tapi tetap asalnya, asalnya salah asalnya. Seperti muhrim dan mahram juga dan sebagainya. Oke. Okay? Qulubun la yafqahuna biha. Mereka tidak berfikih dengannya. Fikih aslinya, fikih artinya apa? Faham. Mereka tidak faham dengannya. Berarti di sini di sini menjadi dalil bahwasanya akal itu berada di qalb. Karena akal itu yang memahami, atau akal itu awal dan akhirnya. Adapun kalau misalnya dimag atau otak itu sebagai sekretarisnya akal di qalbu. Sekretarisnya ini, roisnya ini, dan akan kembali ke sini nantinya. Ya, makanya ketika seseorang itu tidak menghayati ilmunya, itu ilmunya cuma sampai di pikiran aja. Tapi enggak sampai sini, enggak keresap. Dan itu yang ilmu yang mudah hilang itu yang seperti itu. Ketika kena di hati, di kalbu, kemudian kesini, kemudian gak kesini lagi. Ya udah kesini nanti, ya udah hilang. Jadi ini semacam sekretaris, ya, scanning terus ngapain gitu kerjaannya. Ya. Walahum a'yunun la yubsirun, lahum qulubun la yafqahuna bi. Mereka punya kalbu, tapi tidak mereka jadikan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ya, tidak tadabur, tidak berusaha untuk memahami ayat-ayat Allah. Makanya di Al-Qur'an ayat-ayat tentang tadabur itu ada 4 ayat dan tidak ada satu ayat sesuai dengan qiraah hafiz ya. Tidak ada satu ayat pun yang berkaitan dengan orang mukmin. Ayat berkaitannya iman dengan orang munafik atau orang kafir. Karena itu karakter mereka, enggak mau tadabur ayat Al-Qur'an. Ya. Paling serem kalau misalnya ketemu kajian tafsir itu serem. Itu kadang-kadang karena kesurupan juga, kadang-kadang karena ada jin. Paling serem itu kajian tafsir itu paling serem. Ya. Paling tafsir itu paling serem karena apa? Dibacain di dalamnya ayat. Tapi mungkin juga di antara antum di sini ada yang sedang diganggu setan. Misal kita bacakan di sini kemudian surat-surat ruqyah, bisa di antara antum ada yang gonjang-ganjing kemudian. Mungkin. Bukan berarti enggak mungkin. Mungkin enggak masuk masjid, mungkin masuk masjid. Mungkin aja. Nah, misalnya kok begini, wah jangan juga ketawa deh. Misalnya ridho, misalnya. Kok ngerasa kan takut gitu kan. Atau yang sukanya kok kajian tafsir di belakang-belakang gitu kan. Iya, Pak ya? Takut itu. Kalau di depan kan takut dibacain ayat, wah kena nanti nih. Ntar pas dibacain masaluhum kamatsil ladzi, ini ayat ruqyah bisa ini. Ayat ruqyah itu kalau udah sampai antum baca Al-Fatihah, Al-Baqarah ya wal Al-Imran min dzalikal kitab, masih oke, fine. Kemudian udah mulai innal ladzina kafaru, wah itu mulai itu. Sampai pas di munafik, wah itu udah. Wah. Goyang udah. Iya, udah di luar kesadaran. Makanya ayat-ayat ini, padahal gini loh, padahal bisa aja yang luar biasanya, padahal bisa aja orang yang membacakan itu nggak ngerti artinya. Ya, orang yang misalnya memurkiah diri sendiri baca ini masalah, tapi tiba saja lah. Yang penting kata para ulama ini ayat ini berkaitan dengan kufar dan juga itu akan menghunus atau menghancurkan kekuatan jin. Ya, ayat-ayat yang tentang pengancaman dan karakter orang kufar itu menghancurkan kekuatan jin. Nah, itu dia nggak ngerti masalah hukum kemasan lagi stop dan naro. Kok gini sih aku? Gak tahu dia kok bisa. Para nggak ngerti. Nah, itu yang nggak ngerti. Tapi karena apa? Karena ikhlasnya dia ingin benar-benar dengan ayat itu benar-benar ingin mengeluarkan syaitan. Ada juga kemarin pas ketika banyak orang ayo bacain surat ini, ternyata nggak ada efek. Jadi banyak itu bacain ayat-ayat ruqyah. Apa penyebabnya? Kata orang di ruqyah penyebabnya ternyata yang baca itu kelihatan banget dia tuh nggak ada ininya, nggak ada tadabur, nggak ada pemaknaan, cuma sekadar baca. Kedua, nggak percaya. Maksudnya ada rasa takut. Kadang kalau misalnya orang di samping ruqyah gitu, orang tuh takut gitu, ya Allah dia kesurupan, ya Allah gitu. Kemudian walaupun dia baca itu hampir tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia sendiri takut. Sekarang misal ada gitu ruqyah itu takut gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada ruqyah kalau takut itu ya jinnya ketawa ngakak jinnya. Ya, sendiri kayak gitu ya kan? Makanya kalau antum lihat ruqyah rata-rata, wow. Rata-rata gemuk memang. Karena makmur, lebih makmur dibandingkan ustaz. Karena menyelamatkan hidup orang memang. Nah, itu rata-rata kayaknya terhalangi oleh sekat-sekat gaib. Gitu ya. Jadi kalau misalnya satu orang meruqyah tapi dengan benar-benar ikhlas, apalagi kalau dia tahu makna ayat dan ikhlas, itu magic, bukan magic. Ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala akan tampak nantinya. Ya kekuasaan Allah bukan kuasa dia. Akan tampak. Misalnya antum masaluhum kama sidil istaqada nar, ikut kajian tafsir Al-Aisar. Masal di sini mubtada, kemudian hum di sini dhamir. Iya, iya, benar. Ini kayak gitu, benar. Pelan-pelan gitu. Wattaba'u ma tatlu syayatin. Sambil otak itu muter. Wattaba'u fil amr mabniun ala. Enggak beneran, benar. Otaknya muter itu, ketika baca orang otak muter. Dan benar-benar mengasahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat itu. Oh, itu benar. Coba sini. Benar kayak gitu, beneran. Jangankan gitu, orang ke depan aja kadang kesurupan sama dirinya sendiri lagi takutnya. Bukan karena setan, saking takutnya sama orang kesurupan. Ayo, la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha, dan mereka punya a'yun. Mata-mata, dan mereka tidak menggunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha, dan mereka tidak mereka punya kuping, telinga, tapi tidak mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga. Punya ini. Itu ya tentu orang yang dewasa yang dimaksud, bukan anak-anak kecil. Tapi dari segi penciptaan, yang pertama yang mana? Yang mana? Apakah yang ini dulu yang disempurnakan? Atau ini dulu yang pertama? Waja'alna lakumus sam'a wal absar wal afida. Tapi di sini yang didahulukan mana? Ahum qulubun la yasma'una biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Kebalik. Kenapa? Karena intinya ini. Intinya di sini. Kalau dia udah enggak mentadaburi kalam Allah Subhanahu wa taala, maka ini dan ini nanti akan akan ikut tentu saja, namanya qalb. Ya kan? Mudghah, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fi fil jasadi mudghatan. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiya al-qalb. Antum terjemahin sendiri artinya. Ya. Ulaika kal an'am. Konsekuensi apa? Mereka diibaratkan seperti an'am, binatang-binatang ternak. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat dari binatang-binatang ternak. Karena apa? Binatang ternak itu tidak diberikan afidah yang seperti afidahnya manusia. Karena apa? Akal di sini. Ya, ada binatang nggak dikasih itu. Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai. Kenapa lalai? Itu kembali ke ini nih. Ini yang lalai. Itu intinya orang yang misalnya sebenarnya orang yang tidak pernah tadabur kalam Allah dan juga tidak pernah memahami kalam Rasulullah, itu lalai. Walaupun dia sering zikir jama'i. Lalai. Walaupun dia sering zikir jama'i. Lalai. Karena zikir jama'i intinya sering kali bukan itu. Tapi demi plastik yang isinya nasi berkat. Kemudian dibangga-banggakan di depan orang-orang. Itu di Betawi banyak gitu. Di Jakarta maksud saya. Sejak saya kecil kayak gitu. Kenapa saya melihat orang-orang tuh kok bangga sekali. Dulu sejak masih kecil. Sejak masih kecil tuh berpikir, kenapa orang-orang kok rasanya tuh bangga sekali ketika ke rumah tuh nenteng nih. Kayak seperti baru membawa piala kemenangan gitu. Ya, itu yang saya rasakan dari aura mereka. Tapi wallahu alam apa yang ada di kalbu dan sebagainya, tapi kelihatan dari apa yang tingkah-tingkahnya itu enggak ada sama sekali niatan nilai ibadah itu enggak tercermin sama sekali. Kemudian setelah kajian setelah tahlilan dan sebagainya enggak tercermin. Bahkan nilai islami pun tidak tercermin dalam tahlilan itu sendiri. Kenapa? Karena mengganggu tangga, karena keras-keras telah merafakan Allah, main-main. Enggak ada nilai islaminya. Itu berarti efeknya apa? Dia enggak kelihatan islami setelahnya. Itu udah jelas. Udah jelas pasti ada yang salah dengan itu semua. Baik. Kemudian di surat Al-Anfal ayat 22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syarrad dawabi 'indallahi as-summul bukmul ladzina la ya'qilun." Sesungguhnya syarrad dawabi, seburuk-buruk ad-dawab, ad-dawab di sini bisa dimaknai dua hal, binatang ternak atau hewan yang ada di atas muka bumi. Karena dabah itu melata sebenarnya. Yaitu apapun yang berjalan di atas muka bumi. seburuk-buruk yang berjalan di atas muka bumi di sisi Allah adalah asum al-bukm alladzina la ya'dilun, yaitu orang-orang yang sum, apa tadi, summun, tuli, bukan buta, bukmun, bisu, alladzina la ya'qilun, yang tidak berakal. Urutannya sama enggak dengan ayat ini, summun bukmun umyun fahum la yarjun? Ya, hampir mirip. Juga sama yang tadi ayat walaqad zarana li jahannama katsiran, ya di sini adalah hum qulubun la yafqahuna biha, walahum ayunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Semua itu menunjukkan apa? Fungsi, fungsi organ tubuh atau fungsi panca indera. Nah, ketika dia memang berfungsi secara zahir namun tidak untuk kebenaran, maka dimutlakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketidakberfungsiannya. Nah, itu hal yang biasa dalam Arab. Ya. Ketika sesuatu yang berfungsi pada zahirnya tapi tidak digunakan untuk kebaikan, itu ibarat tidak berfungsi, bahkan membahayakan orang yang mengoperasikannya. Maka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala alladzina la yaqilun, mereka itu enggak berakal. Tapi apakah Allah memberikan mereka akal? Iya, memberi. Kalau misalnya enggak berikan akal berarti mereka bukan mukallaf. Mereka diberikan akal. Tapi mereka dikatakan oleh Allah tidak punya akal. Tidak berakal. Jadi la yaqilun kan la di sini lam nafiah ya kan? Yaqilun di sini fi'il mudhari. Ketika lam nafiah dengan fi'il mudhari itu bisa fi'il mudhari kemudian dijadikan fi'il atau isim fa'il atau maf'ul, lam di sini lam nafiah lil jins, bisa seperti la yaqilun berarti la aqla lahum, enggak ada akal bagi mereka. Oke. Sekarang jalan kebenaran menuju ke diri kita itu ada berapa jalan? Lewat organ tubuh. Jalan kebenaran itu ada tiga. Jalan kebenaran imma masmu, ya, imma manzur atau masyhud, imma ma'kul. Ya enggak? Imma masmu didengar, ya. Imma masyhud disaksikan, imma ma'kul. Dan kadang akal di sini ya, biasanya. Sulit kita. Tiga itu aja. Masmu', manzur atau masyhud dan ma'kul. Ah. Itu caranya mendapatkan kebenaran dari tiga hal. Nah. Makanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali sam'an wa absaran wa afidah. Kenapa? Karena tiga itulah jalan kebenaran bisa masuk ke dalam jiwa seseorang. Dari tiga itu. Kalau sudah ditutup satu, itu akan berpengaruh nanti ke lainnya. Kalau tiga-tiganya udah tertutup, ya udah. Udah enggak bisa lagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut itu. Sama' basar dan afidah. Sama' basar dan afidah. Makanya kalau misalnya wallahu alam mungkin dalam sir kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan sama' basar dan afidah itu sebagai ini sesuatu yang sering diungkapkan demi hak kebenaran. Di antaranya ya sirnya adalah bayi diawali dengan sama aktif duluan dibandingkan basornya. Basornya belum bisa aktif sebelum sama aktif. Kemudian barulah afidah qalbnya itu benar-benar aktif. Dalam artian dia bisa semakin hari semakin bagus pemikirannya. Semakin cakrawalanya semakin luas. Nah. Begitu juga dalam tarbiyah misalnya. Kalau misalnya anak ya diawali dengan sering-sering diperdengarkan kalamullah dan sebagainya. Yang masih bayi, yang baru mendengar. Kemudian baru diperlihatkan membaca kalamullah. Yang kemudian hasilnya apa? Qalbnya itu bergantung kepada kalamullah dan semisalnya. Atau maksud semisalnya adalah seperti wahyu lain, yaitu seperti sunnah rasul dan sebagainya. Itu. Diawali dengan itu. Dan orang-orang juga gak mungkin, manusia dewasa pun, gak mungkin mengawali hidayah itu langsung dan qalb begitu saja tanpa dia pernah mendengar sedikit pun dan tanpa mendengar sedikit pun dan tanpa melihat sedikit pun, gak mungkin. Orang misalnya dalam hutan belantara Dayak yang masih menggunakan sihir-sihir ya, tiba-tiba masuk Islam, gak ada menyuruh dia ke Islam, gak pernah baca Quran, di tengah hutan belantara, ketemu tiap hari mah hewan, jin, setan, dan bukan levelnya kuntilanak lagi. Kalau udah daya itu bukan level kuntilanak lagi, udah level luar biasa itu, dajjal itu levelnya. Luar biasa itu levelnya itu. Tanya orang-orang Madura. Levelnya udah luar biasa sihir mereka. Nah ya, yang seperti ini, apakah ketika berada di dalam hutan belantara itu, kemudian tiba-tiba masuk Islam? Saya masuk Islam nih. Enggak tahu apa. Pokoknya bahasa mereka itu bahasa Malaysia itu bahasa. Saya masuk Islam. Terus ditanya, tahu dari mana Islam? Enggak tahu, tahu. Pokoknya gitu aja, saya enggak tahu juga. Saya sendiri, kamu sendiri apa sebenarnya? Saya penyembah setan sebelumnya, jin. Tiba-tiba masuk Islam gitu tanpa pernah mendengarnya? Enggak mungkin. Karena jalur kebenaran pertama ya iman dari ini, lebih dari ini, lebih ini. Bukan dari ininya dulu, dari ini, dengarnya dulu. Pernah dengar atau enggak? Karena kadang kalau misalnya orang pernah dengar kemudian melihat, oh dia enggak gharib, oh gini. Tapi kalau misalnya dia melihat tanpa pernah mendengar apa ini, dia gharib, apa sih ini kayak gini, ya kan? Makanya lebih didahulukan ini, sama dulu. Oke. Nah, sekarang orang-orang munafik itu ketika mereka summun bukmun umyun, apakah bermanfaat bagi mereka kebenaran? Gak bermanfaat. Karena apa? Mereka menutup. Ini ditutup, ini ditutup, ini ditutup, ini juga tertutup. Nah, ketika mereka tidak mengambil manfaat dari kebenaran, maka tidak mungkin orang-orang mengambil manfaat kebenaran dari mereka. Oleh karena itu, sungguh sesuatu yang sebenarnya konyol atau bodoh sebenarnya ketika menyerahkan pengambilan kebenaran kepada, atau mengambil kebenaran dari orang-orang munafik atau orang zindik atau orientalis dan semacamnya, itu bunuh diri namanya. Ya, seperti menjaga diri di kandang singa. Bodoh itu. Ya. Anak saya mau supaya dia bisa pintar agama. Ya udah. Taruh di kampus penghancur agama. Itu imma karena dia jahil tentang agama, imma karena dia fanatik, imma karena memang dia gak punya akal. Kalau misal jahil mungkin masih udzur. Kalau fanatik tidak lebih udzur. Fanatik golongan misalnya karena memang dia golongannya seperti itu. Kalau misalnya dia tahu, dan ini berarti gak ada akal. Gak ada akal. Nah, bagaimana mungkin coba? Antum misalnya belajar kedokteran, ya, medis, kemudian ke kampus yang isinya semuanya adalah dukun. Pasti antum, aduh, gak mau saya seperti ini, bakal gila saya nanti. Anak saya bakal jadi apa? Jadi dukun, gak ada medis-medisnya. Mistis, medis, bukan mistis. Bukan medis, tapi mistis. Nah sekarang, mau menjadikan anaknya sebagai calon pemimpin umat. Umat taruh di kampus liberal, jadinya apa? Penghancur umat. Bukannya menegakkan agama, bukannya perbandingan agama, tapi persamaan semua agama jadinya. Bahkan agama Islam diporsikan paling rendah jadinya. Na'udzubillah, seperti itu. Fahum la yarji'un, mereka gak bakal kembali. Nah kemudian sekarang kita berlanjut ke ayat berikutnya, ayat 19. Au kasayyibim minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barqu yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iki hadharal maut wallahu muhitun bil kafirin. Au di sini harf ataf juga. Gunanya untuk apa? Untuk takhir atau tanwi'. Takhir itu pemilihan, tanwi' itu peragaman, variasi. Ya. Tapi beda antara variasi dengan takhir, pemilihan. Kalau takhir itu antum bisa nanti boleh milih ini, boleh milih enggak, tapi ini bukan pilihan ini. Tapi apa di sini? Tanwi', pemacaman. Pemacaman azab dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Au ka sayyibin, atau seperti sayyib. Apa arti sayyib? As-sayyib artinya hujan. Maka dalam doa Allahumma sayyiban nafi'a. Nafi'a di sini sebagai penyifatan untuk hujan. Yaitu kita antum misalnya antum berdoa Allahumma sayyiban nafi'a. Gak mengerti artinya, terkabul gak doanya? Nah, kan bingung kan? Ayo lo. Nah, gimana tuh? Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Terkabul gak doa anda? Emang apa artinya? Ayo, tuh, jadikan hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat. Oke, alhamdulillah, tahu, berarti nggak masalah. Alhamdulillah. Nah, kalau misalnya nggak tahu, sementara Allah Subhanahu Wa Taala dalam sabda Rasul itu tidak menjawab doa kalbu yang mughafal, lalai terhadap apa yang didoakan, bukan lalai dalam pengumuman, tapi lalai terhadap apa yang dia ucapkan. Sekarang antum sholat nggak tahu zikir maknanya apa, dikabulkan nggak? Kabul nggak? Dikabul? Ya, dikabulkan oleh siapa? Alhamdulillah, benar. Berarti antum sering lalai mungkin di, atau nggak tahu apa-apa. Arti subhanallah rabbiyal a'la, subhanallah rabbiyal azim dan seterusnya. Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, saya enggak tahu. Sami'allahu liman hamidah apanya? Tapi saya punya tetangga namanya Bu Hamidah. Tapi puasa. Gimana tuh? Padahal tiap hari dilakukan. Dikabulkan enggak itu? Dikabulkan kan? Hah? Kabul apa? Antum dengar usul fikih kita ya? Nah, itulah manfaatnya. Makanya antum dengerin usul fikih Syarah Al-Waraqat, dengerin itu. Berguna insyaallah. Juga ilmu sharaf juga, dengerin itu. Ya, jadi qabul itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama qabul al-hub atau qabul ya ar-ridha. Yang kedua qabul as-sawab. Yang ketiga qabul isqat lil wajib. Yang pertama qabul ridho itu yaitu mengkabulkan dan meridhoinya, ya otomatis dapat pahala pasti. Tapi derajatnya tertinggi itu, pengabulan dari Allah derajat tertinggi, bukan hanya dalam segala doa tapi seluruh ibadah. Ada juga qabul yang kedua, qabul as-sawab. Yaitu ya dia dapat sawab aja, pahala. Tapi keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya belum, bukan keridhaan yang tertinggi. Yaitu orang-orang yang ya dia mendapat, ya misal salat dia bagus tapi ada kecacatan dalamnya misalnya. Nah, yang ketiga adalah qabul ridho, qabul isqat lil wajib, yaitu pengkabulan yang menggugurkan kewajiban. Walaupun misalnya dia enggak khusyuk di salatnya, ya. Tapi dia sudah melakukan dan menunaikan syarat dan rukunnya, ya sudah. Dia dapat pahala enggak dapat karena enggak ada isinya salatnya. Enggak ada isinya. Tapi dia harus qadha enggak? Enggak, karena dia udah selesai menunaikan salat. Iya kan? Misalnya seseorang cari nafkah. Tapi dia mencari nafkah tidak lillahi taala, ya biasa aja. Sekarang mencari nafkah itu wajib enggak untuk keluarga maksudnya? Bukan untuk ustadznya, untuk keluarga. Mencari nafkah itu wajib enggak? Wajib untuk keluarganya. Nah, tapi dia tiap hari naik mobil ya dan seterusnya sampai pulang, itu tidak ada mengingat Allah. Kecuali pas sholat aja, itu pun diajak teman. Nah, pas ini, itu dia cari nafkah di situ, nggak ada nilai ibadahnya nggak ada. Tapi dia telah melaksanakan kewajibannya nggak? Udah melaksanakan. Maka di sini dia dikabulkan amalannya, namun tidak diberi pahala. Juga misalnya sholat orang yang bertanya kepada dukun, kemudian bertanya karena memang dia meridhoi dukun itu, dia tidak di terima sholatnya selama 40 malam atau 40 hari. Man ata'arrafan fasa'alahu ya. Lam tuqbal lahu sholatu 40 lailah. Ya, itu orang yang mendatangi cerayang, dukun, paranormal, para psikolog dan semacamnya. Kemudian bertanya tentang ini itu. Tolong dong, ini aura si Iman ini seperti apa auranya? Apa dia coklat atau ungu? Biar saya tahu bagaimana saya menghadapi dia. Nah, itu termasuk bertanya ke dukun. Dengan bertanya bukan karena menguji supaya bisa menyalahkan dia, enggak, tapi bertanya karena pengen mendapatkan petunjuk. Nah, yang sepertinya tidak diterima sholatnya 40 hari. Enggak diterima dalam artian sawab atau pahalanya enggak ada. Apalagi ridho enggak dapat. Tetapi dia diterima dari segi dia telah menunaikan kewajiban. Udah. Qabul isqat al-wajib. Oke. Okay. Maka sayyibi minas sama, sayyib. Sayyib pohon, pohon. Kok pohon sih? Kenapa namanya? Hujan. Kaf di sini bisa kaf, harf atau isim. Yang tadi seperti yang kamatsal. Kaf di sini bisa isim, bisa harf. Kalau misalnya kaf di sini isim, Ism li tashbih dan dia mudhaf. Sahib berarti mudhaf ilaih. Kalau misalnya kaf di sini kita katakan harf, berarti kaf di sini harfu jar dan sahib di sini ism majrur. Atau kasayibim minas sama, dari as-sama langit. Apa arti as-sama langit artinya? Baik. As-sama langit. Fihi zulumat, fihi di dalam apa? Fi di dalamnya apa? Di dalam langit apa di dalam hujan? Hi di sini kembali ke mana? Ke hujan atau ke langit? Hah? Ayo, ayo. As-sama itu mu'annas. Kalau misalnya ini kembali ke langit, maka fiha. Tapi ini kembali ke hujan, sayyib. Dan sayyib itu hujan. Turunnya dari awan atau dari langit? Dari awan, dan awan ada di langit. Maka dimutlakan dari langit. Begitu. Itu bahasa Al-Quran dan bahasa Arab. Ya. Fihi. Di dalamnya. Di dalam. Nah, fihi di sini sayyib. Fi di dalam. As-sayyib. Hujan. Zulumat. Satu. Warad. Dua. Wabarq. Tiga. Bisa bedakan antara zulmat, ra'ad dan barq dari segi kuantitas? Zulmat ini jamak bukan? Jamak. Ra'ad itu jamak atau mufrad? Mufrad, singular satu. Barq satu. Oke. Kenapa zulmat di sini banyak? Sebagaimana sebelumnya fi zulmati la yusrun, itu gelap, sangat gelap. Kegelapan yang berjamak-jamak. Itu pertama. Di dalamnya, di dalam hujan tersebut ada kegelapan. Jadi seolah hujan tersebut mengurung semua di dalamnya, yang di dalam terdapat air. Kemudian kegelapan, kemudian ra'd. Apa arti ra'd? Tapi di sini az-zulumat dikatakan dalam tafsir Al-Aisar, kegelapan-kegelapan yang dimaksud di sini adalah kegelapan malam, kegelapan mendung dan kegelapan di saat turunnya hujan. Ar-ra'd adalah suara petir. Fenomena petir dan kilat ditafsirkan oleh para ahli fisika sebagai sesuatu yang terjadi akibat pertemuan perbedaan muatan listrik yang ada di awan antara negatif dan positif. Wallahu a'lam bishawab tentang itu. Tapi menurut para ahli dolalah dari Syiah, bahwasanya ra'd itu adalah salamnya Ali bin Abi Thalib. Ya, teman-teman Nusairiyah, sekte Nusairiyah, sekte yang di Suriah itu. Kemudian ra'd barq. Barq di sini adalah kilat. Guruh itu apa? Suara bukan? Suara. Kemudian kilat. Kilat berarti di sini apa? Cahaya atau suara? Cahaya. Ra'du wa barq. Yaj'aluna asabi'ahum. Mereka menjadikan asabi', jari-jarinya, menyumbat telinga-telinga mereka dengan anak-anak, dengan jari-jari anak, jari-jari anak-anak jari mereka atau jari-jari mereka. Minas swa'iki, apa arti min di sini? Artinya apa? Min. Hah? Dari mereka menutup telinga-telinga mereka dengan jari-jari mereka dari sawai, dari petir. Berarti tangan mereka dari petir. Dar gitu. Nah, ini terjemahan antum. Iya enggak? Min di sini artinya karena. Karena min bisa juga berfungsi sebagai as-sababiyah. Sebab. Ya. Maka dia arti ketiga di sini. Karena. Karena as-sawaik jamak dari sawaikoh. Kata sawaik adalah bentuk jamak plural dari kata sawaikoh. Artinya adalah tenaga api yang luar biasa. Ia turun ketika petir menyambar bersama dengan cahaya kilat. Tapi sekarang mana yang lebih dulu? Kilat dulu atau guruhnya dulu? Tapi sebenarnya bersamaan gak pada hakikatnya? Nah, nampak dah hakikatnya. Nah, berarti cahaya itu lebih cepat dibandingkan suara. gimana itu filosofinya. Gak usah difilosofin, gak usah, gak usah. Gak usah, kita gak mampu itu. Tanya ahli fisika, tapi belum tentu mereka benar. Bersama dengan cahaya kilat, Allah Ta'ala menimpakannya kepada siapapun yang dikehendakinya. Baik, sekarang yang bisa menghancurkan benda itu di sini ra'at, barq atau su'aik? Hah? Su'aik atau ra'at atau barq? Gemuruh itu menghancurkan enggak? Enggak. Kalau petir menghancurkan enggak? Hmm? Yang menghancurkan itu petirnya atau su'aiknya? Petir itu su'aik. Maafkan, maksudnya kilat, kilat. Nah, kilat kan sering gitu kan. Bersuara gitu. Ya. Nah, sekarang su'aik itu yang menghancurkan kan petirnya? Oke. Okay. Sekarang diceritakan di ayat ini, ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas su'aiki hadaral maut. Apakah mereka kena? Kena enggak? Enggak tahu. Ya udah kita teruskan. Hadaral maut. Hadaro di sini artinya apa? Takut mati. Ya, orang munafik itu paling takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin. Allah Subhanahu wa taala muhit. Di sini artinya apa? Meliputi orang-orang kafir. Meliputi orang-orang kafir yang merangkup segala sesuatu dari segala penjurunya. Artinya apa? Apakah mereka lolos? Di sini kalau misal kita melihat petir, itu menunjukkan kita tidak terkena petir. Ya kan? Kalau kita tidak melihat petir, belum tentu kita kena petir. Coba sekarang nih. Enggak kan? Enggak ada petir kan? Enggak ngelihat kan? Enggak kena berarti kita. Tapi bisa jadi orang enggak ngelihat petir, dia kena petir. Karena kena petirnya itulah dia enggak ngelihat petir. Ada benar kan? Iya benar. Gimana orang melihat petir? Kan cahaya nyamber. Wah. Kan? Masa dia petir kena musik. Wah. Enggak. Tapi sekaligus dia kena petir dan dia enggak tahu dia kena petir. Begitu. Nah, apakah mereka lolos? Lolos. Lolos dari petir. Tetapi lolos dari petirnya itulah yang menyakitkan. Kemudian ada lagi ketakutan yang sangat. Jadi terombang-ambing keadaan mereka itu sangat terombang-ambing. Ya, makanya ketika mereka lolos dari petir, mereka jangan berbangga dulu. Karena apa? Wallahu muhitum bil kafirin. Allah meliputi orang-orang kafir dan seluruh alam. Menguasai seluruh alam. Jadi jangan sampai merasa bangga dengan kelolosan itu. Karena apa? Masih ada kemudian nanti petir-petir. Makanya di sini petir-petirnya dituturkan dengan jamak sawa'iq, bukan sawa'iqah. Karena apa? Menunjukkan seringnya petir-petir itu ada. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakad di sini artinya apa? Hampir. Dia fi'il madhi naqis, fi'il mudhari' naqis. Seperti kana yakunu. Yakadul barqu, barqu di sini isim untuk fi'il mudhari' naqis yakadu. Al barq di sini kilat. Baik. Hampir saja. Kilat itu yakhtafu. Menyambar absarahum. Penglihatan mereka. Ini menunjukkan bahwa saya kilat itu lihat. Kilat itu dilihat. Hampir menyambar mereka. Nah, ketika tahu bahwa saya kilat itu hampir menyambar mereka, itu menunjukkan mereka tidak kena, ya kan? Ya. Iya. Tapi ketika hampir menyambar, takut kan? Nah, takut. Sekarang ya kadul barqu alif lam, dalam al-barq itu alif lam apa? Namanya alif lam ahdiyah zikriyah. Makanya ahdiyah zikriyah artinya apa? Yaitu sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya sehingga termaksudkan padanya. Hanya hampir-hampir disengatakan sini, hampir-hampir kilat itu. Tadi kan sudah disebut kilat. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Kullama adha'a lahum masyau fih. Di sini ada dua kalimat. Pertama, kullama adha'a lahum. Kedua, masyau fih. Oke. Kulla di sini sebagai apa? Seperti ada tuh syarat. Setiap ma di sini masdariyah. Setiap kala adha'a lahum, petir itu menyinari mereka, kilat itu, petir, kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Karena apa? Kilat itu ya menyinari. Jadi jalan. Hilang lagi kilatnya. Ada lagi, jalan lagi. Jalan lagi, tapi kilat dia itu berusaha untuk menyambar dia. Oh, subhanallah itu. Keadaannya sangat sulit. Ya. Wa idza azlama 'alaihim qamu. Ini yang kedua. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jadi ada dua kalimat, kullama adzallahu masyfi idza adzlama alaihim qamu. Nah, kullama adzallahu masyfi ada dua kalimat di dalamnya. Dan juga idza adzlama alaihim qamu ada dua kalimat. Idza adzlama alaihim satu. Kedua, qamu jawab syarat. Ada dua keadaan di situ, imma keadaan idhaah, imma keadaan idzlam. Keadaan idhaah berarti keadaan yang bersinar, apa? Ada cahayanya. Kemudian idzlam keadaan yang apa? Gelap. Walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Jika Allah berkehendak, niscaya dia akan menghendak, dia akan melenyapkan. Ya, ini lihat. Dhahaba bisam'ihim. Dhahaba bi lagi. Dhahaba artinya pergi asalnya. Nah, ba di sini seperti ba tadi. Zahaballahu binurihim. Bisam'ihim wa basarihim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebenarnya banyak hal-hal yang masih misteri. Masih belum terungkap di ayat-ayat ini. Ya, tapi kita singkat aja ya. Nah, sekarang kita ada beberapa ayat kauniyah dalam dua ayat terakhir. Sayyib, hujan. Ya, as-sama, langit. Kemudian zulumat, itu juga ayat kauniyah, kegelapan ya kan? Kemudian ra'd, ayat kauniyah. Barq, ayat kauniyah. Suwa'iq, ayat kauniyah. Sebenarnya asabi' dan adzan itu juga ayat kauniyah. Tapi kita katakan sayyib, hujan, langit, kegelapan, guru, petir, guru, kilat dan petir. Itu aja dulu. Sekarang sayyib ini, hujan kan? Sayyib. Sayyib adalah Al-Quran. Ibarat Al-Quran. As-sama'i dari langit Allah Subhanahu, dari langit Allah Subhanahu wa taala. Zulumat, kekufuran-kekufuran, kesesatan. Itu zulumat. Ya. Ra'd, guru. Barq. Cahaya, kilat. Oke. Okay. As-sama'i udah jelas. Zulumat, kesesatan. Oke, seringkali takbir dalam Al-Quran zulumat wan nur. Nur satu. Zulumat lebih dari satu. Nur seperti barq, ya kan? Satu bukan? Satu. Makanya disebut di sini satu. Disebutnya satu aja, barq. Bukan buruk, bukan barq. Tapi zulumat banyak. Oke, dolalat, ya. Zulumat ibarat kekufuran, kemaksiatan, kesesatan, kemunafikan. Oke. Kemudian ra'd itu adalah ancaman Al-Quran, dalam Al-Quran ancaman. Barq itu adalah janji baik dalam Al-Quran. Jadi ra'd itu adalah wa'id, barq itu adalah wa'ad. Apa bedanya wa'ad dengan wa'id? Soalnya ini nyambung jauh kemana-mana. Wa'ad itu apa? Wa'ad itu janji Allah yang baik. Surga, kebaikan, husnul khotimah, apa? Kenikmatan kubur. Ya. Selamat dari neraka, itu wa'ad. Janji Allah. Ya. pahala dan sebagainya. Adapun wa'id itu adalah ancaman, berarti keburukan negatif pasti. Nah, dua-duanya janji enggak? Dua-duanya janji. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janji. Tetapi kaidahnya tetap. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janji baiknya terhadap kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janji buruknya terhadap orang kufar. Tetapi untuk kaum mukminin, Allah Subhanahu wa taala bisa saja menyelisihi janji terhadap keburukan untuk orang mukmin. Iya enggak? Tapi sekarang misalnya dosa ghibah, dosa ghibah. Ghibah syirik bukan? Bukan kan? Bukan. Bukan syirik dia. Dosa besar tapi ya, ghibah. Apa balasannya? Ya udah tahu juga balasannya nanti di neraka seperti apa, begini begitu. Wajahnya seperti ini, seperti itu, dicakar-cakar dan seterusnya. Baik. Tapi apakah mungkin seorang yang mengghibah di dunia itu diampuni nanti di akhirat? Mungkin enggak? Kenapa? Karena wa'id Allah terhadap kaum mukminin, orang-orang beriman, itu bisa Allah selisihi. Sesuai dengan kehendak Allah mengampuni, insya ghafarahu wa insya azabahu. Jika dia berkehendak dia mengampuninya, jika dia berkehendak dia mengazabnya. Maka dikatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya benar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selainnya. Dalam artian, jika Allah menghendaki, Allah mengampuni dosa baik besar ataupun kecil seorang yang beriman, bisa aja. Kehendak Allah, makanya bukan mengampuni di dunia, tapi di akhirat nanti diampuni. Allah hilangkan dosanya. Mungkin enggak? Mungkin. Kenapa? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan azab baginya? Iya. Tetapi untuk kaum mukminin, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya bisa saja menyelisihi janji terhadap janji keburukan terhadap orang-orang beriman yang berbuat dosa atas dosanya. Nah, sekarang ra'd itu tadi apa? Ancaman. Burukan. Kemudian barok itu apa? Janji baik dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an kan ada wa'ad dan wa'id. Ada janji baik dan ada ancaman. Ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iq. Nah. Oke. Okay. Coba seperti Al-Qur'an. Hujan itu Al-Qur'an itu seperti hujan. Ya. Dari mana? Dari langit bukan Al-Qur'an. Dari langit. Kitab Samawi, bukan? Kitab Samawi. Makanya min as-sama. Nah, di dalam Al-Qur'an itu apakah di dalam Al-Qur'an di situ ada zulumat maksudnya? Enggak. Bukan maksudnya itu. Namun ada gambaran-gambaran zulumat, kekafiran. Ciri-ciri mereka. Ya. Allah kasih tahu melalui Al-Qur'an. Kemudian di dalam Al-Qur'an juga ada ra'd. Apa artinya? Tadi ancaman. Nah, baik, di dalam kalbu orang-orang munafik itu ada zulumat enggak? Zulumat. Nah, ketika mereka melihat Al-Qur'an, mereka melihat dalam Al-Qur'an itu ada semacam guru. Itu apa? Ancaman. Ya, itu membuat bergetarnya mereka. Ya, orang mendengar gemuruh, getar kan? Tapi beda antara gemuruhnya orang atau getarnya orang beriman dengan getarnya orang kafir. Getarnya orang beriman, apa ada samaroh enggak? Ada samaroh, ada buahnya. Ya, itu apa? Ketakwaan setelahnya. Adapun getarnya orang munafik, itu takut mati. Ya. Kemudian wabarq. Barq itu apa? Kilat. Kilat itu terang enggak? Terang. Maka seperti apa? Kebaikan dalam Al-Qur'an seperti janji-janji dalam penggambaran janji-janji dalam Al-Qur'an. Makanya itu mereka berlindung kepada janji-janji dalam Al-Qur'an itu. Terang. Janji ini wah enak ini. Ikutan. Tapi hilang janji itu. Makanya bagi orang-orang munafik, janji-janji dalam Al-Quran itu gak kerasa sebenarnya. Karena apa? Mereka itu beroportunis dengan janji-janji dalam Al-Quran. Sebagaimana mereka bersikap oportunis terhadap kebaikan-kebaikan kaum muslimin. Tapi apakah mereka sejatinya menikmati kebersamaan mereka dengan orang muslimin? Gak. Dalam kalbu mereka benci dengan orang muslimin. Nah, itu seperti itu kaum munafik. Jadi permisalan Allah Subhanahu wa taala yang memisalkan di sini orang munafik dengan ini semua itu true, benar terhadap Al-Qur'an. Apakah orang munafik ada yang membaca Al-Qur'an? Ya, membaca. Apakah orang munafik itu hanya mereka menginginkan targhib saja? Iya. Mereka enggak mau ada membaca ayat-ayat tentang kafirin. Oh, ekstrim sekali begini-begini gitu. Tapi membaca yang fadilah-fadilahnya, masya Allah, Al-Quran, kitab yang indah, surga dan sebagainya. Tapi tentang azab kubur misalnya, tidak ada azab kubur. Tentang hadis juga, di hadis ada kubur, mereka enggak menginginkan mendengarnya. Ya, oke. Makanya mereka mengatakan Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ya, mengambil apa di sini? Mengambil sisi baroknya. Nah itu keindahannya, cahayanya, enaknya. Kemudian diterjemahkan dan ditafsirkan sesuai dengan nafsu oportunisinya, keoportunisinya. Ya. Begitu. Antum udah letih. Kalau udah letih kita istirahat 10 menit lagi insyaallah, ha? Atau kita baca dulu dari antum, ah. Saudara Anna lupa nama antum, afwan. Dari makna ayat secara umum. Saputra. Makna ayat 17-20 secara umum. Perumpamaan orang-orang munafik dalam hal menampakkan iman dan menyembunyikan kekafiran. Lasana orang yang bacanya enggak bagus, antum bacanya intonasinya bagus loh. Laksana orang yang menyalakan api untuk keterangan. Enggak tadi, perumpamaan orang-orang munafik dalam hal menampakkan iman dan menyembunyikan kekafiran. Laksana orang yang menyalakan api untuk penerangan. Hey, come on. Perumpamaan orang-orang munafik dalam hal menampakkan iman dan menyembunyikan kekafiran. Laksana orang yang menyalakan api untuk penerangan. Alhamdulillah, dapat hidayah antum malam. Ya, terus. Tatkala tempat di sekelilingnya telah terang dan mereka memperoleh sedikit manfaat dari api itu, tiba-tiba Allah Ta'ala menghilangkan cahaya mereka. Cahaya mereka, lawan puluh itu. Dan membiarkan mereka di tengah kegulitan tanpa bisa melihat apa-apa. Sebab orang-orang munafik itu dengan keimanan lahirnya mampu menjaga darah atau nyawa, harta, istri dan anak-anak mereka untuk tidak dibunuh atau ditawan. Tetapi akibat kekafiran yang mereka rahasiakan, apabila mereka mati dalam kondisi seperti itu, maka mereka akan masuk ke dalam neraka dan mereka akan rugi segala-galanya, termasuk diri mereka sendiri. Perumpamaan ini tertuang dalam ayat 17. Sedangkan ayat 18 memberitahukan tentang orang-orang munafik yang telah kehilangan kesempatan untuk menerima petunjuk. Sebab telinga-telinga mereka tak bisa mendengar suara kebenaran, lisan-lisan mereka tak mampu menyuarakan kebenaran itu, dan mata-mata mereka pun tak mampu melihat hasil dan pengaruh dari kebenaran itu. Hal itu disebabkan karena mereka sudah terlalu jauh berbuat kerusakan sehingga mereka enggan kembali kepada keimanan. Apapun dan bagaimanapun kondisinya. Oke, Fapang. Antum bertanya mana? Udahlah, terusin aja lah. Adapun ayat 19 dan 20 berisi perumpamaan bagi orang-orang munafik itu. Sebuah permisalan yang luar biasa dan sangat tepat dengan realitas kehidupan mereka. Ibarat sebuah hujan yang sangat lebat dan kegelapan, diiringi dengan suara halilintar yang menggelegar dan pijaran kilat yang seolah menyambar. Sementara mereka berada di tengah-tengah suasana seperti itu dalam ketakutan, sehingga mereka menutup telinga dengan jari-jari tangan mereka supaya tidak mendengar suara halilintar itu karena khawatir jatuh mereka terkejut dan mereka mati karenanya. Mereka tidak mendapatkan tempat untuk melarikan diri karena Allah Ta'ala telah mengepung mereka dari segala penjuru. Di sisi lain, begitu cepatnya kilat menyambar sehingga hampir menyambar pandangan mata mereka yang bisa menjadikan mereka buta. Tetapi ketika kilat menerangi jalan mereka, mereka pun berjalan di bawah cahayanya. Dan tatkala cahaya kilat itu padam, mereka pun berhenti, kebingungan bercampur rasa takut. Sekiranya Allah Ta'ala mau, niscaya Dia menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Begitulah keadaan orang-orang munafik. Al-Quran turun dengan menuturkan kekafiran yang hakikatnya merupakan kegelap gulitaan dan menuturkan ancaman bagi yang kafir, dan ancaman itu ibarat halilintar dan petir. juga memberikan argumen dan keterangan yang jelas seterang kilat yang sedang menyambar. Sementara orang-orang munafik itu takut dan khawatir jangan sampai Al-Quran turun dan membuka tabir rahasia mereka, sehingga mereka ditangkap atau diserang. Ketika ayat Al-Quran turun dan tidak menyinggung persoalan mereka, mereka pun berjalan dengan menampakkan keimanan. Tetapi ketika turun ayat-ayat yang berisi kecaman terhadap kebatilan dan kebusukan hati mereka, maka mereka pun terdiam, kebingungan, tak tahu kemana harus melangkah. Seandainya Allah Ta'ala berkehendak, niscaya Dia mencabut pendengaran dan penglihatan mereka, karena mereka memang selayaknya diperlakukan seperti itu. Dan Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terusin, terusin. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat 17 sampai 20. Di antara pelajaran yang terkandung dalam ayat-ayat ini antara lain, 1. Sangatlah baik jika kita mengemukakan perumpamaan untuk lebih mendekatkan nilai-nilai kepada pemahaman. 2. Kegagalan usaha yang dilakukan oleh ahli batil dan akibat buruk yang akan diterimanya. 3. Al-Quran itu bisa menghidupkan hati sebagaimana tanah bisa hidup dengan turunnya air hujan. 4. Penjelasan tentang kejahatan orang-orang munafik lagi kafir. Alhamdulillah. Ya, jazakallahu khairan atas bacaannya. Walaupun perlu dikoreksi banyak, tapi alhamdulillah. Oke. Al-Baqarah ayat 17 dan 20 alhamdulillah telah kita selesaikan, dan insyaallah kita akan membahas ayat berikutnya insyaallah pada pekan depan hari Sabtu insyaallah. Ayat 21 sampai 22 insyaallah kan. Baik, ada pertanyaan untuk 5 menit lagi atau kita sudahi? Ya, kalau begitu kita tutup dengan doa kap. Ada pertanyaan? Ah, Syekhul Islam. Bagus. Ada yang mengingatkan saya hadis la yadkhulul jannah, la yadkhulu ahadukum al-jannata illa bi'amalihi, atau gimana? Ada yang mengingatkan saya? Bi'amalihi. Sebentar coba. Hah? Ada yang hafal hadisnya? Sebentar saya cari dulu supaya lebih. Yang ini pertanyaannya nanti insyaallah ana jawab pada saat insyaallah. Oke, untuk akhwat ini kita cari dulu hadisnya biar lebih enak. Oke, kita tutup dulu dan ada dan doa kepada majelis. 15 menit ya istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.